الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Monggo kula panjenengan sang ngendhakaken rasa syukur wonten ngarsatan Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring nikmat rahmat saha hidayah. Sehingga wonten kesempatan dalu menika kita saged sareng-sareng ngaos mugi estu kanthi niat ikhlas kula panjenengan pada ridhaipun Allah, Allah tansah paring pahala, paring ridho nyatet seramal kula panjenengan dados amal soleh ketepun tabi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mugi katetemna dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dateng para keluarga putra sahabat lan mugi-mugi kula panjenengan samangke angsal syafaatipun wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak ibu ingkang tansah hormati, dalam menika coba kita mau surah Al-Kausar ayat dari surah yang pendek dan nanging maknani pun menika luas. Kalau luas bapak ibu sakit niruakan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Maka A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar. Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li rabbika wanhir. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Coba kita fasakan sungal-sungal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillahi. Dengan nama Allah. Ar-Rahmani. Yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi. Yang Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami. A'tainaka kami telah berikan kepada engkau al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhir. Fasalli li rabbika wanhir. Fasalli, maka dirikanlah salat. Li rabbika untuk Tuhanmu, Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya, syani'aka, orang yang membencimu, huwa, dialah, al-abtar, orang yang terputus. Nih, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, surah Al-Kautsar. Al-Kautsar menika maknanipun siji nggih menika telaga. Nggih. Sungenipun sungai Nahrun fil Jannah. Sungenipun sungai ana ing surga benjang. Ngoten. Ingkang khusus dipun paringaken Allah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Atas Al-Kautsar niku. Ingkang sifatipun ahla minal asal wa abyad minal laban. Telaga menika utawi sungai menika langkung putih, langkung manis tinimbang madu, langkung putih tinimbang susu. Man yasrab minhu lam yatba ba'dahu abadan. Tiang ingkang ngunjuk saking telaga menika lam yatma mboten badhe ngrasakaken ngelak sak lawas-lawasipun. Nggih. Niku makna ingkang sepisan. Nak makna ingkang nomor kali Al-Kautsar menika nikmat ingkang kathah. Ngoten. Nggih. Lah nika senajan ta ayat menika asbabun nuzul, sebab turunipun ayat menika dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitapun kalian nikmat, ananging ugi ngemutaken dhateng kula panjenengan nggih menika masalah nikmat menika. Kalau panjenengan kedah bersyukur datang Allah sampun dipun paringi kathah nikmat, nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kalau panjenengan dipun gampilaken Allah anggenipun ngibadah, niku nikmat Bapak Ibu. Mboten sedaya tiang, tiang menika wau dipermudah untuk berbuat amal kebaikan. Ngoten. Mula mulai kula panjenengan menika nggadahi manah ingkang sae. Hati yang dekat kepada Allah saged nampi perintahipun Allah niku nikmat Bapak Ibu. Allah ngendika fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man aqta wattaqa lan sinten tiyang ingkang paring dhateng tiyang sanes wattaqa lan tiyang menika wau takwa dhateng Allah wasaddaqa bil husna lan dheweke benerke janjinipun Allah nggih menika surga fasanu yassiruhu lil yusra ingsun Allah bakal gampangke digawe gampang anggenipun tansah ngibadah ngoten. Wa amma man bakhila wastagna lan tiyang ingkang bakhil tiyang ingkang pelit lajeng tiyang menika wau wa kadzdzaba bil husna dustake ngorohke janjinipun Allah nggih menika surga fanasawafanusasiyanawaniku wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah menika badhe ndamel angel dhateng tiyang menika wau nggih menika ndamel kesaenan kata. Atas Bapak Ibu bersyukur termasuk wonten ing dalu menika kula panjenengan saged ngaos niku termasuk Allah paring kemudahan, paring kemudahan lan salah satunggalipun fadilah tiyang ingkang menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika man salaka tariqan yaltamizu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa wonge dheweke gelem mlaku krana golek ilmu ya, mongko Allah bakal gampangke wong kuwi mau dalan mlebu swarga. Ngoten. Dan kula panjenengan saged mlebu swarga niku rak mergo amal soleh utawi wonten sebabipun nggih menika amal soleh. lan sampun dipunterangaken wonten ing Quran, wonten ing hadis, ya, dalan mlebu surga menika wau salat, puasa, zakat, haji, sedekah, maca Quran. Niku sampun dipunterangaken, ya niku. Nah, kula panjenengan nyuwun dhateng Allah supados dipermudah. Nyuwun pitulungan supados kula panjenengan enteng anginipun ngibadah niku wau dalan sing mlebu ning surga niku wau ngoten niku. Dalan sing neng neraka niku nggih sampun dipun terangaken jalan sing mlebu neng neraka, kesyirikan, kufur dhateng Allah, kufur dhateng nikmatipun Allah, kufur dhateng Kanjeng Nabi menika. Ya, wong sing munafik, ya, wong sing berbuat dosa niku dalan-dalan nyemplung neng neraka, ngoten niku. Mula kula panjenengan golek ilmu menika tansah nyuwun dhateng Allah supados dipun paringi tambah ilmu, dipun paringi paham, ning dipun paringi ugi nggih menika saged ngamalaken, ngoten niku. Saged ngamalaken. Niki penting Bapak Ibu. Nggih. Contoh gampang misalipun wonten panggilan azan, Allahu Akbar, ngoten niku. Nek kula panjenengan saged nampi wah niki wonten azan, ngoten niku. Ini ada panggilan adzan. Lajeng saking telinga menika pamireng menika lajeng mlebet wonten ing manah. Manah menika saged gerakaken anggota badan kula panjenengan suku lajeng mlampah wonten ing toya wudu, ambil air wudu, lajeng tindak wonten ing masjid, ya, lajeng salat. Mboten sedaya tiyang wonten tiyang ingkang krungu adzan, ya krungu, ngoten niku. Ning mboten nganti mlebu ana ing mah manah namung mampir wonten ing pamireng menika wonten ing telinga menika mboten saged tembus wonten ing manah napa malih gerakke sikile sukune lajeng ambil toya wudu napa malih lajeng salat ngeten niku krungu panggilan azan subuh misalipun ngeta as-salatu khairum minan naum ngeten niku ana sing krungu lajeng gregah tangi lajeng wudu lajeng tindak wonten ing masjid. Ning ya ana sing krungu namung krungu tok ning terus terus kene turu ngoten niku. Nggih, niku nggih wonten ngoten niku. Nggih, mula Bapak Ibu tansah nyuwun pitulunganipun nggih menika dhateng Allah sepatas dipun gawe gampang, nggih dipun damel gampang anggenipun ngibadah kesempatan kula panjenengan ngamal saleh niku namung wonten alam alam donya. Nek wis mati niku pun mboten saged ngamal ngamal saleh padahal ning donya niku mboten dangu Bapak Ibu nyeta ana sing namung 40 taun sampun sowan, wonten sing 50 taun sampun sowan, malah ana sing 20 taun sampun sowan, ya ning nggih wonten umure panjang 80 90 ngoten niku. Nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika umure pinten? 73 taun ngoten niku. Nek sakniki umure 50 ya kira-kira 13 taun ngoten niku. Nek sakniki wis 70 berarti garek 3 taun niku nek diukur ngoten niku. Nggih, nek 72 berarti garis taun ngoten niku. Nggih. Tiya ingkang sae menika mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Tiya ingkang sae menika wa tiya ingkang panjang umure ning apik amal-amale. Nggih, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, lajeng Allah menika dawuh perintah fasholli li rabbika wanhar. Ya, mongko padha salata li rabbika krana pangeranmu wanhar lan padha kurban, ngoten. Kalih ibadah ingkang dipun sepataken Allah wonten ing ayat menika, inggih menika siji ibadah salat, nomor kalih ibadah kurban. Ya, qurba yaqrubu kurbanan, mendekat ngoten niku. Sebab kanthi ibadah menika tujuanipun supados kula panjenengan langkung celak, langkung dekat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nggih. Allah ki ngendika wonten ayat sanes, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngoten. Kul kandakno Muhammad, inna salati sak temene salatku, wa nusuki lan ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya urip kula, ngoten niku. Wa mamati lan mati kula lillahi rabbil alamin. Kula panjenengan serahaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bejo, ciloko, pati urip, pokoknya sedaya ibadah kita serahaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. rezeki nggih mekaten, golek rezeki niku sing lurus, mboten sah dadak ning Gunung Kawi, ngeten niku, ngeta, mboten pareng, tidak boleh kula panjenengan menika kanthi dalan ingkang mboten sah, mboten sae. Nyuwun dhateng Allah, Allah niku maha paring rezeki, ngeten niku. Nggih. Keselamatan monggo nyuwun selamatan dhateng Allah Subhanahu wa taala, mboten sah nyuwun selamat dhateng sak liyanipun ah Allah ngeten niku. Sebab napa sing paring selamat niku Allah Subhanahu wa taala. Ngeten. Nggih. Dados Bapak Ibu, dua ibadah menika kula panjenengan nggih menika sangat langkung utami nyuwun tawi amal ingkang sae niku namung patos rindanipun Allah Subhanahu wa taala. Salat nggih mekaten nggih. Salat niku mboten pareng dipun tujuake dhateng sak liyanipun Allah. Termasuk napa? Termasuk wong sing riyak, wong sing sombong, pamer ngeten niku. Pamer le salat alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, wong sing riyak, wong sing ngetok-ngetokke anggenipun salat nggih. Niki nggih ngantos-antos kula panjenengan nggih niku dados salat niku namung pantes ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngeten. Mungkin tidak ini kelebu wong sing fawailul lil musallin, wong sing cilaka anggene pun salat. Sinten menika alladzina hum an salatihim sahun, tiyang ingkang salatipun menika lalai nggih, lalai kalih lali benten ngeten niku. Nek lali niku pareng ngeten niku, nek lalai mboten pareng nggih. Lali rakaate ya biasa, napa malah sampun sepuh ngeten niku, nggih. Kadang sok lali telu papat polimo ngeten niku, ngeta niku sok lali ngeten niku. Nggih, nek mboten sengaja mboten napa-napa, nggih. Ning kaidahipun nek lali antara telu napa papat sing dipilih sing paling cilik ngeten niku. Loro apa telu sing dipilih sing loro, mergane luwih cilik. Telu apa papat sing dipilih sing telu ngeten niku, nggih. Dados sebab napa niku sing yakin ngeten niku sing yakin mengke kantun nambahi ngeten. Nggih. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, wong sing lalai anggenipun salat niku dipun sebataken nggih menika Ibnu Katsir wonten tafsiripun, nggih menika siji wong sing lalaike wektu-wektu salat, wong sing rendi-rendi salat nggih. Dados nek kula panjenengan menika sampun azan, niku kula panjenengan nggih selo, kula panjenengan mboten wonten undur napa-napa, lajeng kula panjenengan salat rasah ngenteni engko nek wis arep ngasar padha niku wektune dawa nalika salat zuhur ngeten niku. Nggih. Nomor kalih tiyang ingkang lale nggih menika tiyang ingkang laleke nggih menika rukunipun salat nggih. Termasuk rukune salat niku tumakninah. Jadi nek salat niku mboten sah keseso, mboten sah banter-banteran, ngeta. Ning sing penting khusyuk tumakninah, nggih, tumakninah. Dipun maknani ngeten niku. Kula panjenengan khusyuk. Carane khusyuk napa? Nek saged dipun fahami sing diwaca ngeten niku. Nggih, sing diwaca. Nyuwun ngapunten, terkadang kula panjenengan salat bacaane bacaan salat, gerakane gerakan salat, ning terkadang atine seorang melu salat ngeten niku. Nate napa dereng ibu-ibu? Oh nggih, ya, sami nggih. Nggih, atus monggo kula panjenengan hadir hatinya ngeten niku. Hadir hatinya nalika kula panjenengan salat nggih. Dados nek salat niku mboten kok sing dipikir ning pasar, ning omah, ning dalan, kita niku sing dipikir niku ya napa nggih kula panjenengan waca. Sayyimin nate ngendikaaken mekaten paring nasihat. Nalika kula panjenengan maos maliki yaumiddin ngeten niku nggih. Niku kaimutan Allah ingkang nguasani dina kiamat. Kula panjenengan hadir hatinya seolah-olah kula panjenengan ana ing dina kiamat. Dina kiamat ngeten niku dipun hisab, dipun timbang amal kula panjenengan ngenteni peradilan Allah dangu ngeten niku nggih. Ajeng kula panjenengan sesuk niku ajeng lewati setunggalipun titian ingkang ngandhapipun menika neraka jahanam menika insyaallah ngeten niku kula panjenengan mboten kemutan sinten-sinten, tanggane ra kelingan, bojone ra kelingan, anake mboten kemutan nggih. Niku do mikirke keselamatane awake dhewe dhewe ngeten niku. Ya, banyak orang akhirnya terjungkal wonten ing neraka jahanam. Niki nek kula panjenengan mikir kengaten niku masyaallah ngoten niku ya, hadir hatinya tiyang ingkang khusyuk ya. Mula para sahabat termasuk Abu Bakar As-Siddiq termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nek salat niku nggih menika kadang sering nangis ngoten niku, sering nangis kemutan sesuk ning dina kiamat ngoten niku. Nggih, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ya, lajeng napa wanhar podo kurbano, ya, kurban. Nggih, dados kurban. Nahar beleh kewan niku napa niku wonten beberapa bentuk ngeten niku. Siji sing jenenge nahar. Nahar niku beleh unta, ngeten. Dados khusus beleh unta niku jenenge nahar. Ya, mula ayat menika wanhar lan podo kurbano beleh unta. Ngapun ten niki nate beleh unta napa dereng? Dereng nate nggih. Nggih, unta niku nek beleh mboten kok untane direbahkan, diglebake mboten nyata untanya berdiri ngeten niku. Nek sunah niku salah setunggalipun suku sikile niku diikat ngeten niku, diikat. Nggih, mungkin lajeng dipun tusuk wonten ing bagian niku napa niku cerak leher niku niku unta nggih unta niku nek mbeleh ngeten niku. Nomor kalihipun nggih menika dabeh nggih dabeh niku digorok nya niki mbeleh sapi mbeleh nggih menika wau kambing nggih kambing niku caranipun mbeleh kewan sapi lembu utawi kambing kambing niku nggih termasuk wedhus Jawa utawi wedhus gembel nggih gembel. Nggih niku. Wonten setunggal malih ingkang namanipun akor. Nggih, akor niku saged disabet utawi dilempar. Terus nek misalipun wonten kewan kok mlayu, nggih, kewan niku mlayu, berajak utawi malah nyerang, nah niku mengke saged caranipun nyetet, nggih, niku. Terus termasuk misalipun dipanah, dilempar nganggo tombak kanthi maca bismillah itu bagian dari sembelihan, ngeten niku. Terus niku cara nggih menika ingkang nomor tiga namanipun akor fadha bauha fa'aqoruha ya niki. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah kurban ya kurban Allah ki ngendika saksane nggih menika wonten ayat ingkang sanes ya walikulli ummatin ja'alna mansakan liyat kursmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am ya lan saben-saben umat ingsun Allah dadekake mansakan nggih menika syariat nyembelih hewan kurban. Supados napa? Liyat kursmallahi, supados yang ta menika samu sami kemutan Allah tansah dikir datang nikmatipun Allah kemutan nikmatipun Allah. Liyat kursmallahi ala marzaqahum, kemutan nikmat ingkang sampun Allah paring paringaken datang kula panjenengan wis dipun paringi nikmat ingkang kata bondo yo duwe, duit yo ana, ngeten niku. Nggih, ajeng tumbaske hewan kurban, nggih. Lihat kursmallahi ala marzaqahum min bahimatil an'am. Atas kriteria utawi sing mlebu kewan-kewan sing oleh dibeleh, ngeten niku. Wonten ing ibadah kurban menika siji unta, niki termasuk bahimatul an'am. Hewan ternak, nggih, unta. Nomor loro nggih menika lembu utawi sapi nggih sapi. Nomor 3 nipun nggih menika kambing nggih kambing. Nggih kambing niku niku mau mlebet wonten ing kambing Jawa utawi gembel. Nggih niku. Dadi sakliyane niku mboten mlebu bahimatul an'am senajan to diarani kewan, nggih to. Dadi pitik barang mboten mlebu nggih Bapak Ibu. Nggih to. Pitik ayam nggih niku mboten mlebu. Nggih, dados namung 3 niku. Nggih, 3 niku utawi sebangsanya. Ngoten ya sebang sebangsanya kerbau misalnya pun ye. Lajeng nek unta pinten taun 5 tahun niku batas minimal usianya pun lah lagi menika gangsal tahun ye, niku nek lembu pinten kalih tahun minimal ya nah nek kambing setahun ye, setahun kepepetnya mboten wonten niku wonten ingkang ketika akan nggih menika setengah tahun ye, kutus kangge kambing gembel ngoten. Nggih, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dados niku hewan kurban, nggih, hewan kurban. Yang petaken kula panjenengan Bapak Ibu salah satunggalipun utusan Allah Nabiullah, dimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Engkang nalika semanten nanti ngimpi, ya, nanti ngimpi. Atas ibadah kurban mereka, sekalipun syariat engkang gemeriko diawali gemeriko saking Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ngene aku nalika ngimpi, ngimpi niku ngaten iki. Ya. Cerita kalih putranipun, ya bunayya, ini arafil manam, ani adbauka, fangdur madataro. Hei anakku, aku ki ngimpi. Ana ing jero ngimpiku mau anni adbahuka aku meleh kowe ngoten niku. Fangdur madatar piye pendapatku ngoten niku. Niki diskusi dialog ingkang mbok pilih kula panjenengan nek dipraktekke ya niku mboten gampang Bapak Ibu. Ya. Dialog nek biasane dialog piye le kapan le nikah ngoten niku ne. Kapan le rampung ujian, kapan rampung sekolah tak ngoten niku. Niki dialog aku arep meleh kowe. Piye pendapatmu ngoten niku nyata niki nek kula panjenengan kula kinten mboten kuat ngoten niku nggih sebab wong anak niku nggih anake anak sing apik anake sing soleh anake bukti dateng tiang sepuh taat dateng Allah kok kon beleh ngoten niku nggih enggak akan kuat ngoten niku enggak akan kuat tapi ternyata Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah Nabi Ismail adalah hamba Allah lan anak ingkang soleh. Ya. Nalika bapakipun menika ngendika mekaten niku le njawab ngaten iki, ya abadi. Wahai bapakku, ya, bapak kula, ya, if almatu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. If almatu'mar panjenengan laksanake perintahipun Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lan mangke estu panjenengan nggih akan memanggi kula termasuk tiyang ingkang sabar ngoten niku nggih ta. Dadi Nabi Ismail mboten protes, Nabi Ibrahim nggih mboten protes. Pokoke sami'na wa atho'na ngoten iki. Dadi kuncine Bapak Ibu nek kula panjenengan dipun perintahaken Allah sing penting dilaksanake sithik ngoten niku. Dilaksanake. Nabi Ibrahim niku nggadhahi gelar Khalilullah nggih. Seorang kekasih Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ngoten niku sing gadhe gelar Khalilullah niku namung kalih ten alam donya niku siji Nabi Ibrahim nomor loro Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim niku mboten nate protes ngoten niku mboten nate protes nggih nalika wonten perintah khitan nggih khitan niku umure Nabi Ibrahim pinten? 80 tahun Bapak Ibu. 80 tahun niku sawek khitan lho Pak. Ngene, 80 tahun kan khitan itu masyaallah ya ta. Niki Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba Allah yang soleh, yang taat kepada Allah nggih. Niki mboten nate bangkang, nggih, mboten nate bangkang. Nggih. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, nggih. Estunipun banyak pelajaran dari kisah gimana Nabi Ibrahim, ya. Termasuk kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Monggo Bapak Ibu ingkang sampun angsal daharan unjukan dipun lahapi, dipun unjuk, ya. Ya. Kesabaran anggenipun ndonga ngoten niku, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam niku ndonga Rabbi habli minas salihin. Ya Allah mugi panjenengan paring dateng kula anak ingkang ingkang saleh. Kapan dipun paringi putra? Umurnya sekitar 83 tahun, ngoten niku. 83 tahun sawek dipun paringi putra lho Bapak Ibu, ngoten. Berarti sudah umur yang sudah lanjut, ngoten niku. Umur yang sudah lanjut Nabi Ibrahim alaihi salam mboten putus asa. Lan mboten suudon ngoten niku. Mboten suudon, mboten berprasangka buruk datang Allah Subhanahu wa taala. Terus nyuwun datang Allah, ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, ya Allah mugi panjenengan paring datang kula lan keturunan kula muqimas shalah yang tiyang ingkang ngedhekaken salat, mendirikan salat. Ha niki. Dados Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tansah ndonga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang nabi mawon niku ndonga dhateng Allah, nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala dipun paringi putra ingkang saleh, niki tentu kula panjenengan ingkang dudu nabi tansah nyuwun dhateng Allah dipun paringi putra ingkang saleh lan salihah ngeten niku ya niki. Sebab napa penting Bapak Ibu, sesuk niku sik neruske kula panjenengan niku nggih anak-anak kula panjenengan ngeten niku. Sik saged ngirimke pahala niku nggih anak-anak kula panjenengan niku ngeten niku. Mula Rasulullah SAW menika nate ngendika idza matal insanu inqata'a amalu ila min salasin. Menawa Bani Adam menungsa niku wis mati kabeh pedhot amale kejaba telung perkara. Siji sedaqatun jariyah. Nyata sedekah ingkang kula panjenengan dalaken nggih termasuk wakaf niku dados pahala ingkang mengalir wakaf saged wakaf tanah wakaf Quran tawi monggo kula panjenengan niku saged dados pahala ingkang mengalir. Nomor loro ilmu yuntafa fi ilmu ingkang bermanfaat ngeten niku. Nomor tiganipun waladun salihun yata'una anak sing saleh ingkang tansah ndongaaken tiyang tiang sepuh nggih dunganipun pripun Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira niki niki perlu dipenajaraken dateng lare-lare kula panjenengan Bapak Ibu kula panjenengan nggih kudu apal nggih lajeng anake nggih diajari kula panjenengan ndonga-ndongake dateng tiang sepuh kula panjenengan supados saged ngangkat derajat tiang sepuh kula panjenengan nggih amargi lantaran istighfaripun putra-putra niku saged ngangkat derajat tiyang sepuh, saged meringankan siksanipun. Nawi dipun siksa ngeten niku. Nggih, nggih. Ha niki nek anak kula panjenengan, kula panjenengan nilar anak sing apik ngeten niku. Niki senajan ta kula panjenengan ten alam kubur ngeten niku. Niku tesih wonten pahala ngeten niku. Pahala ingkang terus-menerus nggih, padahal pun mboten saged salat. Mboten saged maca Quran, pun mboten saged sedekah, mboten saged ngaji. Ning tesih wonten kiriman pahala saking pundi? Putranipun, ngeten niku. Anak ingkang ingkang saleh, ngeten niku. Nggih. Mula kula panjenengan Bapak Ibu, siji niku mau tansah ndonga. Nggih, tansah nyuwun dhateng Allah supados dipun paringi putra ingkang saleh lan salihah, ngeten niku. Nggih. Nomor loro monggo Bapak Ibu kula panjenengan selaku tiyang sepuh menjadi suri tauladan ya, menjadi qudwah ya, contoh yang baik dalam lingkungan keluarga ngoten niku ya. Nek kepengin gadah putra sing apik, yuk wong tuane ya dadi wong apik. Nek kepengin anake dadi sing soleh, ya wong tuane ya soleh ngoten niku ya toh. Dados kadang kula panjenengan sok mboten adil ngeten niku. Kepengin anake niku sregep TPA, sregep salat ning wong tuane ra gelem salat ngeten niku. Ya, niki dados monggo kula panjenengan anak itu akan lebih ya, lebih napa nggih, membekas niku nek dicontoni bapake. Ya, bukan hanya sekedar dituturi, sekedar dikandani ngeten niku. Anak akan membekas nalika dipuncon contoni ngeten niku nggih niki dados monggo kula panjenengan itu menjadi tauladan nggih teladan wonten ing lingkungan keluarga ngeten. Nomor 3 nipun monggo Bapak Ibu anak niku diajarke Al-Qur'an nggih diajari salat nggih nalika wis umur 7 taun niku diajari salat nggih dikon salat 7 taun 10 taun niku wis ana sanksinipun nggih ya niku dados monggo kula panjenengan berusaha mendidik anak menika dados anak ingkang ingkang sae nggih niki termasuk saat menika musim-musim sekolah ya gitu. Niki monggo kula panjenengan jangan sampai lupa nggih gitu. Intinipun anak niku dadi anak sing apik cirine salat ngoten niku. Nek namung mboten ranking niku mboten terlalu sedih Bapak Ibu nggih mboten sah terlalu sedih mboten napa-napa ning kula panjenengan kudu sedih nggih niku nek anake ora gelem salat mun niku ya gitu. Anak niku nek mboten salat Bapak Ibu, mboten purundungake wong tua. Kula yakin ngeten niku. Anak itu kalau enggak mau salat, itu enggak akan mendoakan orang tua. Dan biasanya pun nek ora gelem ndongake wani karo wong tua. Ngeten niku. Nggih to? Njaluk sakdet saknyet kudu ana senengane ngancam ngeten niku. Ini ku anak niku senengane sok bentak-bentak dateng tiang sepuh ngeten niku. Nggih niki. Atas monggo Bapak Ibu ya, kita berupaya ya, menika mendidik anak-anak kula panjenengan, jangan lupa diperintahkan sematos salat. Nggih. Bangsal datang masalah ibadah kurban ya. Napa hikmahipun ibadah kurban menika? Ngene, hikmahipun minal hikmati fil udhiyah ya, termasuk hikmah wonten ibadah al udhiyah menika ibadah kurban menika. At-taqarrubu ilallahi ta'ala. Taqarrub bentuk kula panjenengan mendekatkan diri datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Allah ngendika fasholli li rabbika wanhar ya, mongko padha salata krana pangeranmu lan padha kurbano. Nggih. Termasuk kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wonten ing surah al-an'am ya, kandak nu Muhammad sak temene salatku lan nusuk sembelihanku, lan nusuk niki termasuk nggih menika dzabah, nggih menika menyembelih. Manusuku huna huwa dzabahu taqarruban ilahi subhanahu wa ta'ala. Nusuk ingkang dipun maksud wonten ayat menika wau menika termasuk di menika maksudipun dhabah, di menika penyembelihan ngeten. Nomor kalihipun di menika hikmah saking ibadah kurban menika ihya usunnati imamil muwahhidin Ibrahim al-Khalil alaihi salam ya, ngesangaken menghidupkan nggih menika sunahipun Nabi Ibrahim alaihi salam ya, alaihi salam. Nggih menika nalika Allah menika paring wahyu, dados ngimpine nabi niku wahyu Bapak Ibu. Nggih, dados mimpinya para nabi itu wahyu, nggih. Benten kalih ngimpine kula panjenengan, nggih ta? Niki. Dadi mungkin nek ana sing ngimpi kon boleh putrane jaman sakniki mboten sah dipercaya, nggih ta? Mergane dudu nabi, nggih, dudu nabi. Nggih, nek nabi niku mimpinya adalah wahyu. Yeah. Akhiripun niku wau Ismail lajeng dipun beleh dipun ganti mendo. Ngeten niku diganti dengan kambing. Dados buah dari orang yang tawakal dan berserah diri, sami'na wa atokna, niku mengke datengipun menghasilkan maslahat Bapak Ibu. Saking ibadah saking perintah niku wau akhiripun dados sumelipun syariat ngantos dumugi sak menika Bapak Ibu. Ngeta? Ibadah kurban rak ngatas dumugi sak menika saking mulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Niki ngamataken dateng kula panjenengan Bapak Ibu, monggo kula panjenengan ndamel kesaenan ngeten niku. Kesaenan niku nek ditutke wong liya, orang-orang pada mengikuti kula panjenengan kesaenan menika wau, pahalane terus mengalir Bapak Ibu ya. Sejak zaman Nabi Ibrahim jebul kula panjenengan masyaallah ngeta niki. Mulane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika makaten man sanna sunnatan hasanatan bil islam ya, falahu ajruha wa ajru man amila bih min ghairi an yakusa min ujurihim syai'a ya. Man sanna sunnatan hasanatan, tiyang ingkang damel perbuatan ingkang sae ya, nganakake pengajian misalnya pun ya to, atau napa kemawon ya, saiki napa misalnya pun sedekah do kelem sedekah ya niku, lajeng ditutke tiyang sanes ngeten niku. Niku angsal pahalane dhewe lan pahalane wong sing dong ngetutke niku wau. Min ghairi ayang kusami ujurihim sayi'ah, tanpa harus mengurangi pahala mereka sedikit pun niki ya. Dados sejak zaman niku ya, Nabi Ibrahim niku pahalane terus mengalir ngeten niku ya. Termasuk kula panjenengan misalnya pun saged ngajarke Quran Bapak Ibu ya. Nek saged ngajari maca Quran kanthi tartil nggih saking alif ba ta ngantos tembeki saged ya, niku insyaallah dadi celengan pahala Bapak Ibu ya. Celengan pahala ingkang terus menerus niki Bapak Ibu ya. Mengke sing diajari niku lak sampun saged, mengke terus ngajari tiyang sanes nggih diajari ngajarke tiyang sanes meneh. Sik ngajari pertama kali niku terus oleh pahala. Niki termasuk ilmun yuntafa fi, ilmu ingkang bermanfaat. Nggih niki. Tatos monggo Bapak Ibu kula panjenengan gadah kesempatan apa ing kula panjenengan saged ngeten niku. Nek memang mboten saged tenan gitu, niku kula panjenengan memberikan nggih menika petunjuk ngeta ngandani wong liya. Yuk ana-ana pengajian ngeten niku. Malam Jumat nggih wonten pengajian, yuk ngaji ngeten niku. Nggih ta? Niku dados kesaenan dateng kula panjenengan. Rasulullah SAW mungkin ngendika man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Wong sing duduhke dateng tiang sanes kok kesaenan niku angsal pahalane dhewe lan pahalane wong sing do melu niku wau. Ngeten niku. Dados kesempatan kula panjenengan berdakwah niku kathah Bapak Ibu. Nggih niki. Nggih termasuk ngiterke undangan, ngeta ngeser ning WA misalnya pun Facebook ya, niku di share kajian-kajian misalnya pun pengajian ya, dan niku termasuk bagian saking gimana kesainan ya, kesainan. Nih Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah ya, lajeng hikmah ingkang sanes gimana ko at-tausiah alal iyal yaumil id wa isaatur rahmah bainal fuqara wal masakin ya niku. Datas termasuk kepedulian kula panjenengan ya. Kula panjenengan paring dateng tiyang-tiyang ingkang fakir ya, tiyang ingkang miskin ya, miskin. Kanthi napa ibadah kurban niku lak bagi daging ngeten niku, bagi daging. Nomor sekawanipun nggih menika syukurullah taala ala ma sakhara lana min bahimatil an'am. Termasuk wujud syukur kula panjenengan dateng Allah Subhanahu wa taala. Sampun dipun paringi kathah nikmat ya, dipun paringi harta, dipun paringi rezeki ya. Niku kula panjenengan nggih menika lajeng nggih menika menyembelih hewan kurban. Nggih. Nggih, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sekedhik nggih menika ngaos babagan masalah fikih ya, masalah fikih, masalah kurban menika. Nah. Dados niku wau sak samenipun dipun tentuaken jenis-jenis hewan, unta, sapi, kalian kambing ya, niku. Lajeng memperlakukan hewan kurban ngeten niku. Dados kedah sae Bapak. Senajan ton niku mengke ajeng dipun beleh mboten oleh kemudian lajeng napa sio-sio ya, tidak boleh kita sio-sio ya, semena-mena dengan hewan kurban diseret bareng itu mboten pareng ya toh. Jadi senajan ton niku mengke ajeng dipun beleh ya tetep diperlakukan dengan baik ya toh niku. Termasuk napa nalika ngasah peso ya, siji mboten pareng ngasah peso niku ten ngajenge hewan kurban ya niku. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngelewati tiyang ingkang badhe mbeleh. Nah niku pas ngasah peso ya to. Niku ten ngajenge nggih menika hewan kurban. Nah. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mengatakan afala qabla hadza. Kok tidak dari tadi le nyembel le napa le ngasah peso ngatane niku. Kok ora kit mau le ngasah peso. Aturitu an tumitaha mautata ini ya, apakah engkau ingin hewan itu mati dua kali ngeten niku ya toh, mati siji mati perasaane ngeten niku, nomor loro mati tenanan ngeten niku, mati tenanan ngeten ya, tidak boleh ngasah pisau di depan napa niku hewan kurban ya, di beden-beden ini nggih ora oleh Bapak Ibu ya toh, beden ya tak beleh niku mboten oleh nggih. Termasuk menyembelih hewan kurban di depan kurban yang atau hewan yang lainnya ngeten niku. Niku nggih wonten pareng ngeta. Nanti ngene kula niku akhirnya melayu, Pak. Sapine melayu saking wedine, Pak. Wedine. Itu ku akhirnya pun melayu. Akhirnya melayu malah napa wonten dadi napa kurban disruduk napa napa niku nggih wonten ya. Niki tetes memperlakukan hewan kurban itu dengan baik ya. Nomor kali pun nggih menika tajamkan peso, ya, tajamkan peso, ya. Ini termasuk memperlakukan gimana kok hewan kurban dengan baik, gimana kok menajamkan peso. Semakin tajam, semakin bagus, ya. Ya, tadi mungkin tukang jagal sing kulina mbleh niku didelok pesone niku kethul napa mboten ngoten niku nyata mungkin nek guwang-guwang niku ampun ngantos nyata mesake niku mengke nyata niku mengke mesake nalika mbleh niku mesake kewan ora mati-mati nek ngoten niku ya terus aku nggih sres ngoten langsung blas ngoten niku langsung sampun ya, niku termasuk ya, kebaikan dalam menyembelih ya menyembelih. Nggih. Tenan kula nate Bapak Ibu mbok boleh kurang pengalaman ya, kurang pengalaman nalika mbleh sapi ya, sapi. Ngisore niku dipun telalangi nggih menika debok kalian kayu, ternyata dibleh sing kena deboke Bapak Ibu, ya toh. Jadi sing ngriki mboten kena kathah namung tersayat mboten ngono. Akhire pun tesih bergas niku Bapak Ibu ya, tesih kuat ngatenipun. Do bingung iki oleh dibalani apa ora oleh niku. Ngaten Bapak Ibu. Dados sing dipun maksud tidak boleh menyembelih dua kali ngeten niku. Niku maksude nek hewan niku sampun hayatan madbuha, ya. Hewane wis klenger wis arep mati niku ora oleh dibaleni ngeten niku. Nyata. Mula syaratipun pareng kula panjenengan mengulang sembelihan misalipun dibelih kok pesone lunga, misalnya pesone langsung napa niku lepas, ya. Niku oleh langsung napa baleni meneh. Asal syaratnya satu nggih menika cepet niku. Nomor loro syaratipun nggih menika hewan menika tesih napa wonten urip ingkang brigas ngeten niku. Tesih brigas ngeten niku. Niku boleh diulang sembelihannya ngeten niku. Dados sing dipun maksud tidak boleh mengulang sembelihan niku maksudipun nek mboten segera. Jadi lan teruske sak jam kemudian niku mboten oleh ngeten niku. Wis kene berarti sak jam meneh diteruske ndak boleh ngeten niku. Ya ta? Niku termasuk misalnya pun kalau panjenengan duwe ayam, ya misalnya pun gada ayam, ayamnya ketindes motor, ngerti no? Glebek, biasanya pun langsung kalau panjenengan dimuk peso. Ditelok Bapak Ibu, nek niku wis arep mati, ngerti niko? Kewane niku wis arep meninggal dunia, wis arep mati, niku mau sentik-sentik niko, niku mboten oleh dibeleh, ngerti niku? Mergane apa? Mati ini mboten mergo kalau panjenengan beleh, ning matine mergo ketrines ngeten niku ya. Nek uripe niku tesih bergas ngeten niku boleh kita bleh ngeten niku. Mergane mungkin le mati mergo kula panjenengan sembleh niku istilahipun fikih hayatun mustaqirah lan hayatun matbuhah. Yeah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah ya. Yeah. Lajeng untuk hewan kambing mereka mencukupi nggih menika satu orang mencukupi keluarga ngeten niku mencukupi keluarga atas misalipun satu rumah menika wis ana sing kurban nggih to satu menika saged mencukupi semua keluarga syaraté satu rumah nggih sak omah niku wau ngeten nggih lajeng menawi sapi kan dipun pikul 7 orang, nggih, 7 orang, nggih, siji gangsal, mau siji, nggih, paling kathah niku 7. Wonten kemarin niku wonten ingkang tanget ngaten niku lewat WA, nggih, bolehkah jamaah ibu-ibu niku berkorban? Nah, jamaah ibu-ibu berkorban. Nggih. Kula saranaken ngaten, itu maksimal 7 orang kalau sapi, ngaten niku. Sapi kudu 7 orang. Mula termasuk misalnya pun ono latihan kurban wonten ing sekolah-sekolahan, ya. Nek jenenge latihan nggih namung latihan, belum dikatakan kurban, ngeten niku. Sebab napa? Mungkin sing melu kan kathah wong 50, wong 100, ngeten niku, ya. Wong 100 niku belum dikatakan kurban, kecuali ya, kecuali duit misalnya pun 3 juta mau dipasrahke wong siji, lajeng tumbas ke mento di atas nama ke wong siji niku wau niku dadi ibadah kurban ngeten niku ibadah kurban niku terus kedah wonten sing nanggung niku wau napa satu orang nggih satu orang nggih nek sapi nggih 7 niku wau 7 nggih berarti nek jamaah ibu-ibu diwakilke mawon wong 7 di atas nama ke wong 7 ngeten niku mungkin tahun meneh ganti wong 7 meneh ngeten niku niku sebatas saged dipun arani ibadah kurban ya kurban. Sering wonten pertanyaan, bolehkah kita berkurban atas nama mayit ngeten niku, atas nama orang yang sudah meninggal ngeten niku. Nggih, dados Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, nek mboten wonten wasiat ngeten niku, nek mboten wonten wasiat, kadang tersik wasiat, aku esuk nek wis mati, aku tolong dibelehke hewan kurban nggih di atas nama ake aku misalnya pun niku kedah dilaksanake ngeten nek mboten Bapak Ibu kula panjenengan cukup nggih kados ingkang dipun sunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillah Allahu akbar hadza anni ya, wa an ahli baiti ngeten niku ya, saat sama ini pun kula panjenengan maos tasmiyah ya, bismillah Allahu akbar lajeng takbir ya, Allahumma taqabbal ya, ya Allah mugi panjenengan tampi niki saking kula lan keluarga kula ya. Keluarga itu meliputi ingkang tasih sugeng yang masih hidup utawi ingkang sampun tilar tilar donya ya. Dados nalika kula panjenengan sampun ngendika maos nggih menika hadza ani wa an ahli baiti, niki saking kula lan keluarga kula, berarti sampun mencakup tiyang ingkang sampun tilar donya. Ngoten niku nggih, niki langkung langkung wiyar Bapak Ibu nggih niku. Dados cara jantos secara fikih nggih angsal mawon ditupun tujuaken ning mengke manfaatipun kurang nggih, luwih apik niku wau dari saya dan dari keluarga saya nggih niku. Niku langkung langkung nyukupi nggih, langkung langkung nyukupi. Nggih, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dados syaratipun hewan menika wau di samping hewan ibu bahimatul an'am, jenisipun sapi utawi menda utawi unta menika wau umuripun sampun, lajeng hewan menika boten cacat, ngeta. Hewanipun menika boten cacat. Contoh cacat niku nek hewane niku buta, buta betul-betul buta, ngeta. Buta boh siji utawi loro, ngeta niku. Nomor loro bener-bener pincang, tenan. Nek pincang bener-bener pincang. Nomor telu sakit, ya loro, ya lorone tenanan, ya teniku. Nomor telu, nomor papat niku kurus, rano dagingi, ya teniku. Niku ora oleh di kurban daging, ya ta. Mungkin dari masa agak sing oleh, namu oleh balungan rok, gini niku. Terus niku mau, ya niku mau ten oleh di kurban daging. Yang semisal itu dikiaskan, kata niku, lorone nopo, woi, bar kecekik, bar nopo, ketibanan nopo, ya tidak boleh untuk kurban, ya, niku, atas dikiaske, ya. Lajeng menawi di bawah niku, mungkin melebuni ten makruh, ya. Misalnya kalau kupingnya wonten sobek, kata niku, niku termasuk makruh, ya, makruh. Kawan, buat nonton sungguni, misalnya pun. Sangat jatuh nggih pareng nyata niku ning kurang afdol nggih, kurang afdol nggih niku. Atus syaratipun tiga niku nggih, tiga mboten cacat. Nomor sekawanipun hewan menika betul-betul miliknya sahibul kurban nggih, miliknya sahibul kurban, milik tenanan, mboten nggone tanggane nggih Bapak Ibu maksud e ngene, mboten nggone wong liya, atau bukan itu agunan. Ya, jadi barang agun kan nanti gak? Iki digade, nopo gade, unit duit, agunannya nopo kewan. Nah itu enggak boleh untuk kurban. Ya, niku. Jadi betul-betul milik pribadi. Ya, milik pribadi. Ya, niku. Lajeng saat lajengipun syarat itu nomor gangsal itu disembelih pada hari-hari tertentu, hari-hari tasrik. Ya, tanggal 10 ya, tambah hari tasrik 11, 12, 13 ya, kawan dinten niki boleh kula panjenengan menyembelih hewan kurban ya. Tidak boleh setelahnya atau sebelumnya, maksudipun nanti tidak dihukumi dengan ibadah kurban ning namung sembelihan biasa ya, biasa katen. Nggih, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah ya. Lajeng ingkang sering dados pembahasan napa niku? Nah, sing sahibul kurban dianjurkan makan, ngeten nggih. Ana sebagian pemahaman ingkang mbok pilih kurang tepat ya. Sebagian pemahaman wong sing kurban ora oleh maem daginge. Tidak. Justru disunahkan untuk memakan daging kurban. Ngeten niku. Kejaba mboten purun, alergi napa mboten purun, nah nggih ning nggih darah tinggi, ning janjane mboten wonten hubungane nggih darah tinggi gitu. Nggih niku. Nggih. Disunahkan, dianjurkan yang kurban menika menika maem saking hewan kurban, ngoten niku. Nggih. Lajeng berapa bagiannya? Nah, para ulama menika ngendikaken nggih, kinten-kinten sepertiga. Dene ajeng lebih utawi kurang monggo silahkan nggih. Ini kebanyakan mereka sepertiga niko untuk sahibul kurban. Ya, sahibul kurban. Kata sahibul kurban. Ya, ini termasuk larangan Bapak Ibu, larangan tidak boleh mengupah jagal menika diambilkan dari hewan kurban. Ngeten niku. Misalnya pun apa? Tukang jagal niku diupahi sirahe wae, ngeten niku. Ya, niku mboten Pak bareng, ngeten niku. Sebab napa? Hewan kurban sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada transaksi lagi, tidak ada istilah upah mengupah. Dipun paringaken dagang nggih menika tukang jagal ngeten niku. Nek arep ngopahi niku mendhet harta ingkang sanes ngeten niku ya niku. Misalipun paringi 50.000, 100.000 monggo silahkan. Nah, boleh nanti tukang jagal dikasih tapi statusnya bukan sebagai hal nggih menika upah ning sebagai hadiah utawi pemberian biasa ngeten niku nggih niki nanti misalipun kan wonten tukang jagal nggih nampung masyarakat biasa nggih niku oleh karena statusnya sebagai masyarakat biasa nggih mboten sebagai tukang jagal nggih tukang jagal nggih niki nggih wonten kasus ingkang niki radi parah Bapak Ibu yen ngapunten nggih to wonten ten niku kula riyin nggih sadurunge hewan dibeleh niku wis ditawakke. Ya, sapa sing gelem sirah, sapa sing gelem sikil, ya ta? Nek sirah bayare 50.000, padahal niku nyuwun ngapunten durung dibeleh, ngeten niku. Wong dibeleh mawon ora oleh apa meneh sadurunge dibeleh, ngeten nggih, ya ta? Niku wis ditawake dibayari Bapak Ibu, ya ta? Dadi kewan niku wis napa niku durung dibeleh, wis dibayari. Nyuwun ngapunten niki mesake sahibul kurban. Ya, niki panitia ya, ibadah kurban kudu ngati-ati niki, ya ta? Berarti sahibul kurban sik maune dheweke niku kurban saking ujung kepala nganti ujung kaki gitu. Berarti nek kepalane wis dibayari wong liya sadurunge dibeleh berarti dheweke lek kurban ora nganggo sirah ngoten niku. Nah niku medeni ta niku gitu. Yeah, makanya tidak ada transaksi ya. Yeah. Jangan dijual belikan ya yeah. Hewan kurban menika. Lajeng sering dados pertanyaan masalah kulit mas, ya gimana boleh kita jual atau tidak, ngata niku, ya janjani pun Bapak Ibu, ya kadang biasanya pun onten kulit niku lajeng dipun tukar daging di pasar, ngata niku. Niki Bapak Ibu perlu kita aturakan, siji luih apik tiang niku dipun paringi daging kurban tinimbang daging pasar luih barokah, siji, ngata nggih. Terus pisan malih niku sing dipadosi niku mboten kok akeh janjane nggih ning barokah nggih oleh ibu oleh daging apa daging kurban gitu ora kok daging pasar gitu Bapak Ibu nggih to daging niku daging kurban gitu niku nggih solusinipun pripun kula panjenengan misalipun kulit dipasrahke mawon iki kira-kira nggo fakir miskin nggih dipilih sing wong fakir sapa gelem nek mboten nggih ndelok wonten panti asuhan pundi dipasrahke. Ya, mungkin nek sampun dipun pasrahaken, nggih ta? Niki mungkin nek rika nyuwun tulung didolki, ngoten niku. Tulung didolki mengke panitia siap menjualkan, ngoten niku, nggih. Ning wis wonten akad dipasrahki, ngoten niku. Mboten inisiatif nggih menika wau saking panitia niku wau, ngoten niku. Nggih, supados mboten mlebu larangan nggih menika man ba'a jildata adhiyatihi fala udhiyatalahu. Sapa sing ngedol daging nggih menika kulit kurban ya ora diarani wong sing kurban. Nah niki nggih tetes niki wau caranipun ngaten niku nggih caranipun ngaten niku. Nggih. Ajeng sering pertanyaan terakhir ya. Biasanya pun nonton pertanyaan bolehkah panitia itu dobel? Nah niku. Kadang nonton biasanya pun dipun paringi luwih gandeng dheweke ngewangi dikasih lebih ngeten. Anten mboten ngeten niku. Nggih, ngeten niku kula nggih ngeten niku. Nggih. Ngeten mawon, ya, sebab niki mengke ndak ne tarik ulur. Kadang posisi nggih menika panitia kurban menika kadang posisinipun nggih radi nganu, nggih, kadang wakil saking sahibul kurban, napa wakil saking tukang jagal ngeten niku, ya. Niki kadang sak rancu. Ngeten mawon nek kula nggadahi sunggalipun usul utawi gagasan akad menika mengke sak samunipun dibeleh lajeng dipun pilih dagingipun lajeng sahibul kurban asli dipun paringi sepertiga ngeten niku Berarti nek sampun dipun pari sepertiga liyane niku akate sampun disedekahke. Ngeten niku. Nggih, berarti nek wis dipun paringi sepil kurban sepertiga wis dadi hae, yang lainnya sudah diparingaken disedekahaken utawi dihadiahaken. Berarti nek wis statuse disedekahke bebas Bapak Ibu, ngeten niku. Ya, berarti wis lepas sing sepil kurban wis duwe hae, sing liyane monggo kula panjenengan ajeng dikeki sing luwih. Oke, monggo, ya, panitia nopo sing ngewangi aku, monggo silahkan. Sebab statusnya sampun lepas, ngeten niku, ya, niku alternatifnya, ngeten niku, ya. Sebab nopo, sebab mungkin nek diarani tukang jagal, kan mboten oleh ngambil opah saking gimana kau mau meter ngeter, langsung ngewangi niku rak mboten oleh, ngeten nggih. Ya, niku nek posisi sebagai tukang jagal, ya. Mula nggih, nopo niku, ya, dadi pembahasan. Panitia niku wakil saking sohibul kurban napa tukang jagal ngeten niku. Eta sonisine pepilih niku wau nggih supados mboten dados masalah. Mekaten para Bapak Ibu ingkang saged kita terangkan pepilih kathah kelepatan istunyun pangapunten. Ya samangke misalipun wonten pertanyaan monggo nggih menawi saged kita jawab. Nek mboten nggih menika saged tanggel ingkang langkung mangertos. Makatan saking kula akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salah itu sapi itu sebenarnya tidak dianjurkan, apalagi karena memang untuk di peranakan. Tapi kalau dalam sisi syariat sendiri, apakah itu diperbolehkan? Ketika diperbolehkan, apa saja syarat-syaratnya atau yang diperbolehkan? Yeah. Jadi pertanyaan, apakah boleh kita berkorban dengan betina? Ya. Jawabannya secara Islam boleh, nyata. Secara hukum Islam boleh walaupun kurang afdol. Ya. Yang afdol itu adalah yang jantan, ya. Yang jantan. Ya, nek kambing ya kambing sing napa niku gedhe, lemu, wonten irenge, Bapak Ibu, nggih, wonten irenge. Irenge niku saged wonten ing mata, suku, ya. Niku ana sungune, nggih to, sungune niku sing paling afdol. Nggih, amlahaini, nggih, kabisaini amlahaini, dua kambing yang besar, nggih, wonten irenge, ya niku sing afdol, nggih. Niku, apakah boleh yang betina? Ya boleh. Nggih, kalau jamaahnya boleh, boleh. Tapi, ya, niku mungkin wonten pembahasan, nek boleh, terus mungkin nek wonten janine, ngeten niku, anake pripun, ya. Anake metu misalipun dibeleh ana anake, nek anake niku mati berarti statusnya mengikuti induknya, ya, mboten sah perlu dibeleh. Terus nek anake niku urip kudu dibeleh riyen, ngoten niku, ya. Iku pembahasan wonten fikih masalah akikah utawi masalah kurban niku dipun bahas. Artinya boleh secara hukum Islam. Dene pemerintah menika mboten marangaken amargi karena ada suatu maslahat utawi agar napa niku untuk keberlangsungan niku monggo, ya. Artinya ya silahkan kita, tapi secara hukum Islam boleh, ya. Secara hukum Islam boleh, ya. Tapi karena ada beberapa tujuan, ya, juga tujuannya juga baik, ya, agar tidak punah misalkan, ya, itu monggo. Termasuk nanti Rasulullah SAW niku melarang, ya, menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, ya. Lebih dari 3 hari. Karena apa? Waktu itu musim kelaparan, ya. Musim kelaparan, jangan sampai nandu banyak, ya toh, nandu banyak. Tapi setelah tidak ada kelaparan, silahkan, enggak apa-apa, ya. Jadi kalau panjang nyimpen luwih saka seminggu, ya niku nggih mboten napa-napa. Ya nek mboten nonton kelaparan, ya. Nek kelaparan ya didahulukan niku. Ana meneh Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan pada tahun Ya. Waalaikumsalam. Diterangkan dalam kesehatan, menarik saking kementerian wangi, kesehatan wangi. Itu 12 jam sebelum hewan kurban itu jangan dikasih makan, ya, tapi boleh dikasih minum, ya. Itu nanti biar ketika pas apa kita nyembelih itu enggak keluar kandungnya karena proses itu ya pencernaan. Itu cara kesehatan, ya, cara kesehatan, ya, itu. Kalau secara syar'inya saya belum dapat dalilnya untuk itu, tapi dari kesehatan seperti itu, ya, kesehatannya seperti itu. Kemudian nomor kali, apakah boleh kita minta untuk anak yatim? Ya enggak apa-apa. Kalau memang itu untuk anak yatim, ya, untuk anak yatim. Karena memang intinya Bapak Ibu, hewan kurban itu nanti kita manfaatkan, kita makan, ya, dan kita makan atau kulit ya nanti kita kasihkan untuk fakir miskin atau anak yatim. Jadi anak yatim itu enggak mampu untuk mengolah, dia maunya terima duit mawon, ya kita jualkan, ngeten niku, ya. Jadi intinya boleh, ya, boleh dan bermanfaat insya Allah untuk anak-anak yatim. Ya, niki. Sampun? Cukup ibu-ibu nggih? Nggih, matur nuwun, nggih. Dewa sampun dipun tutup, nggih. Assalamualaikum.